طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. نعم، نواصل في قراءة شرح الكفراوي على متن الأجرامية للشيخ حسن بن علي الكفراوي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 200 بعد ألف من الهجرة النبوية. قال رحمه الله تعالى، terakhir sudah masuk dalam matan atau kalam Ibn al-Jarram rahimahullah. Walin nasbi khamsu alamat al-fathatu wal-alifu wal-kasratu wal-ya'u wal-ya'u wa hadfun nun. Nah, qala rahimahullahu ta'ala, summa lamma qaddama al-kalama ala alamatin nasbi ijmalan akhwada yatakallamu alaiha tafsilan ala sabilil lafi wal nashril murattab. Nah, kata beliau tatkala Ibnu al-Jarram rahimahullahu ta'ala sudah menyebutkan ya tanda-tanda nasab secara mujmal, selanjutnya beliau akan membahasnya secara tafsil ala sabilil lafi wan nashril murattab. Ini sudah disebutkan ya, al-laf wan nashr, yakni menyebutkan sesuatu secara global terlebih dahulu, kemudian an-nashr disebutkan secara rinci, dan al-murattab di mana rinciannya, urutannya sesuai dengan urutan yang disebutkan di apa pembahasan apa di al-laf tadi, di pembahasan mujmalnya. Ya, jadi tertibnya adalah al-fathah wal alif wal kasra wal ya wa hadfun nun. Maka demikian pula ketika di nashr dibahas, dijabarkan juga di tertib seperti itu. Itu makna al-laf wa nashri al-murattab. Qala rahimahullahu ta'ala, fa ammal fathatu wa irabuhu. Al-fa, fa'ul fasihah. Yani al-mubayyinah. Ya. Fa al-fasihah, yani al-mubayyinah. Wa amma harfu syartin wa tafsil. Wal fathatu mubtada'un marfu'un. Bili betida. Wa alamatu raf'ihi dhummatun zahiratun fi akhirihi. Baik, saya kira ini jelas ya semuanya. Amma harfu syartin sudah sering berulang, sudah beberapa kali berulang, i'rabnya amma. Fatakunu fa waqi'atun fi jawabi amma. Wa takunu fi'lun mudhari'un naqis, yarfa'u al-isma wa yansibu al-khabar. Ya. Wasmu takun, isim kana, takun dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu hiya, ya'udu 'ala al-fathah. Wa alamatan khabaru takun. Takunu alamatan. Alamatan khabar takun. Wa huwa mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu fi akhirihi. Taib. Fathah menjadi alamat. Apa? Alamatan lin nasbi. Wa lin nasbi jarun wa majrurun muta'alliqun bi alamah. Wal jumlah min takunu wasmiha wa khabariha. Ini jumlah fi'liyah. Takunu alamatan lin nasbi. Fi mahalli raf'in khabar mubtada, di mana mubtada adalah al-fathah. Jadi al-fathah mubtada, sementara khabarnya adalah jumlah fi'liyah takunu alamatan lin nasbi. Kemudian wa jumlatul mubtada'i wal khabar, yakni jumlah al-fathatu fatakunu alamatan lin nasbi fi mahalli jazmi jawab syart. Fi mahalli jazm jawab syart dari amma wa huwa amma. Baik. Fi salasati mawadi. Fi salasati mawadi. Apa i'rabnya? Fi salasi jarun wa majrurun muta'alliqun aidan bi alamah. Jadi alamah ini apa namanya? Terkait dengannya dua jar majrur. Yang pertama jar majrur li nasbi, dan yang kedua jar majrur fi salasah. Dua-duanya muta'alliq kepada alamah. 6. Wa salasatun mudhaf wa mawadhi'a mudhafun ilaihi majrurun bil fathah niyabatan 'anil kasrah. Ya, majrurun bil fathah niyabatan 'anil kasrah. Kenapa? Li'annahu ismun la yansarif. Li'annahu ismun la yansarif wal mani' lahu min as-sarfi sighatu muntahal jumu'. Sigha muntahal jumu', yakni ala wazan mafa'il. Qala fil ismi fi thalathati mawadhi', bahwa fathah menjadi tanda nasab pada tiga tempat. Apa tiga tempat itu? Yang pertama, filismi al-mufrad. Filismi al-mufrad, ya. Wa jam'i at-taksir, wal fi'l al-mudhari' إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. Nah, ini tiga tempat. Pada isim mufrad, jamak taksir, dan fi'il mudhari', jika kemasukan penasab dan tidak bersambung syai, ya, dengan syai. Qala rahimahullah, fil isim jarun wa majrurun muta'alliqun bimahdzuf. Jarun wa majrurun muta'alliqun bimahdzuf. Taqdiruhu kain. Taqdiruhu kain badalun min salasa. Ini badalnya apa? Badal ba' min kul. Ini juga sudah sering berlalu, irab-irab yang semacam ini. Dan ini diantara keunggulan syarah Al-Kafrawi dibandingkan syarah-syarah yang lain, ya, memberikan malakah kepada apa namanya talib, ya, untuk mengirab jumal ataupun kalimat yang sudah sering berlalu, yang biasa berlalu. 6. Dan ini kembali kita sebutkan pembahasan badal ba' min kul, ya, di mana al-asal badal ba' min kul itu harus bergandengan dengan domir yang kembali kepada mubdal minhu. Namun di sini tidak bersambung dengan domir dikarenakan apa? Semua badalnya tersebut. Tidak ada yang tidak tersebut. Nah, sebagaimana sudah berlalu. Kainun, kata beliau, badalnya. Badal dari mana? Badal dari salasa. Berarti dia fi mahali jar. Ya, fi mahali jar. Dari salasa. Nah, dan dia, apa namanya? Kemudian filism muta'alik kepada kain yang mahdzuf tersebut. Badal ba' minkul. Badal ba' minkul. Nah, kemudian al-mufrad na'at lil isim. Jadi al-ismul mufrad, al-mufrad na'at kepada isim. Iya, al-ismul mufradu, al-ismal mufrada, al-ismil mufradi. Selalu na'at. Na'atun lil isim wa na'atul majruri majrurun. Baik. Tempat yang kedua, wa jam'i at-taksir. Wa jam'i ma'thufun 'alal isim. Wal-ma'tufu alal-majruri majrurun. Wajam'i mudaf wal-taksiri mudafun ilaihi majrur. Taip, wajam'i at-taksir. Wal-fi'li al-mudari' wal-fi'li al-mudari'i idha dakhla alaihi nasibun walam yattasil bi-akhir syai'i. Irabuhu wal-fi'l ma'tufun aydhan alal-ism. Yani kepada isim mufrad. Ma'tuf kepada al-ism. Wal-ma'tufu alal-majruri majrurun. Nam. Wal-mudari' na'atun lil-fi'l. Na'atun lil-fi'l. Yani al-fi'li al-mudari'i. Al-fi'lu al-mudari'u al-fi'la al-mudari'a. Na'at. Ya. Al-mudari'i na'atun lil-fi'l. Wa na'atul majruri majrurun. Wal-fi'li al-mudari'i idha dakhla alaihi nasibun. Apa irabnya idha dakhla alaihi nasibun? Idha dharfun lima yustaqbalu minaz zaman khafidun di syartihi mansubun bijawabih. Ini sudah tempat yang kedua berlalu idha. Tempat yang pertama di apa? Al-fi'lul mudhari' idza tasala bihi apa idza dakhala di nun kemarin, ya. 6. Di dhamma afwan. 6. Fil fi'lul mudhari' di mana kemarin masuk idza? Lewat pembahasan idza. Ini tempat yang kedua, seingat saya dibahas mengenai apa irob idza ini. Nah. Kata beliau rahimahullahu taala, wa idza dzarfun. Dia dzaraf lima yustaqbalu minaz zaman. Lima yustaqbalu minaz zaman. Ini berbeda dengan idza, apa berbeda dengan idz? Kalau idz, ya, idz disukun za-nya, dzarfun lima madha minaz zaman. Ya. Dharfun lima madha minaz zaman. 6. Adapun idza dharfun lima yustaqbalu minaz zaman. Setelahnya fi'il madhi. Setelah idza ini fi'il madhi, namun dia bermakna al-mudhari'. Namun dia bermakna apa? Al-mudhari', bermakna akan datang. Walaupun setelahnya madhi, ya, tapi dia bermakna, ya, bermakna mustaqbal. Dharfun lima yustaqbalu minaz zaman. Ya. Di mana i'rabnya dia idza apa? Karena dia dzaraf, dia mabni ala sukun fi mahalli nasbin. Fi mahali apa? Nasbin. Karena dia dharaf. Fi mahali nasbin. Taib. Kemudian amalannya idha ini khafidhun li syartih. Ini khafidhun li syartihi. Dikarenakan dharaf itu selalu membutuhkan mudhafun ilaih. Maka fi'il syarat dari idha itu fi mahali jarrin apa namanya mudhafun ilaihi. Fi mahali jarrin mudhafun ilaihi dari idha. Kemudian mansubun bijawabihi. Yani amilnya adalah jawabnya. Ya, dimana semua dharaf itu membutuhkan amil. Ya, membutuhkan amil berupa fi'il. Di mana amil bagi idza adalah jawabnya. Fi'il jawabnya. Qala rahimahullahu ta'ala, i'rabnya wadakhala fi'lun mudhari'un. Afwan, fi'lun madhi. Dakhala fi'lun madhi. Tapi ini fi'il madhi, namun ketika kemasukan idza maka dia bermakna mudhari'. Idza dakhala 'alaihi nasibun. 'Alaihi jarrun wa majrurun muta'alliqun bi dakhal. Wa nasibun fa'ilu dakhal. Ya. Nasib adalah fa'il dari fi'il dakhala. Wa huwa marfu'un bi dhammati dhahirah. Perhatikan tidak ada penyebutan li'annahu li'annahu karena sudah kita sebutkan bahwa dalam mengi'rab li'annahu ya, mentaklil i'rab nanti hanya disebutkan ketika alamat yang di i'rab bukan alamat asliyah melainkan alamat furu'iyah. Adapun di sini dhamma ya dalam bagi marfu itu adalah alamat asliyah, makanya tidak perlu ditambahkan li'annahu isim mufrad misalnya, tidak perlu. Baik. Wa jumlatu dakhala 'alaihi nasibun fi mahalli jarrin bi idhafati idza ilaiha. Nah ini jumlah syartiyahnya. Dakhala 'alaihi nasibun jumlah fi'liyah yang menjadi fi'il syarat dari idza fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Fi mahalli jarrin mudhaf ilaihi. Wa huwa ma'na qaulihim khafidun li syartih. Dan inilah makna ya makna mereka ketika mengi'rab idza ya bahwa idza i'rabnya dzarfun lima yustaqbalu min az-zaman khafidun li syartih, yakni karena dia mudhaf kepada apa ya mudhaf kepada syaratnya, mudhaf kepada syaratnya. 6. Ah, ini tempat yang pertama kemarin nun ya. Nun ala takunu alamatal rafi fil fi'il mudhari idza tasala bihi dhamiru tasniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamirul muannatsatil mukhatabah. Itu tempat pertama i'rab idza di buku ini. Sekarang ini i'rab yang kedua ya, sudah berulang dua, sudah berulang. Tapi berikutnya qala rahimahullahu taala walam yattasil bi akhirihi syai. Apa i'rabnya? Walam al waw wawul hal. Waw hal berarti setelahnya jumlah haliyah. Ya, karena dia waw waw haliyah maka setelahnya apa? Ya, maka setelahnya adalah apa? Al jumlatul haliyah fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin karena dia jumlah hal. Al waw wawul hal. Yani lam hal al hamna al i'rab. Lam harfu nafin. Harfu nafin wa jazmin wa qalb. Nam nafin wa jazmin wa qalb. Dikatakan nafi karena dia menafikan, wa jazmin karena dia menjazam, dan qalbin karena dia mengarahkan mudore, memutar makna mudore menjadi madhi. 6. Sebagaimana akan datang insyaallah. Wa yattasil fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukunu bi akhirih. Taib. Jarun wa majrur yakni bi akhirih, jar majrur muta'alliqun bi yattasil. Wa akhiri mudhafun wal ha mudhafun ilaihi mabniun al kasri fi mahalli jar. Syai'un fa'ilun fa'ilu yattasil wa lam yattasil bi akhirih syai. Ah, syai ini adalah fa'il bagi yattasil. Wa huwa marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahirah. Wa jawabu idza mahdhufun dalla 'alaihi ma qablahu wa taqdiru yunsabu bil fathah. Ini. Mana jumlah jawabu syarat ya, jumlah jawabu syarat dari idza yang merupakan amilnya mahdhuf sama seperti kemarin. Ya. Wa amma nunu fatakunu alamatan lirraf'i fil fi'il mudhari idza dakhala 'alaihi idza tasala bihi dhamiru tasniyatin aw dhamiru jam'in aw dhamirul muannatsatil mukhatabah fa marfu'un apa fa apa fa yurfa'u bin nun, takdirnya kan begitu kemarin. Adapun di sini takdirnya wa takdir yunsabu bil fathah, yakni asal kalimatnya, takdir kalimatnya wal fi'il mudhari idza dakhala 'alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhiri syai' yunsabu bil fathah. Yunsabu bil fathah. Jelas ya? Taib. Kata beliau wa huwa al-amil, dan inilah amilnya. Yunsabu bil fathah inilah amil bagi idza. Fi apa wa huwa al-amilu fi idza an-nasab. Wa huwa ma'na qaulihim mansubun bi jawabihi. Dia mansub ya dengan amil jawabnya. 6. Adapun jumlah lam yattasil bi akhiri syai, jumlah lam yattasil bi akhiri syai ini jumlah haliyah fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin. 6. fi mahalli nasbin dari apa? Karena dia merupakan jumlah haliyah. Nah, ini tidak disebutkan oleh Al-Kafrawi rahimahullahu taala. Nah, qala rahimahullahu taala ya'ni anna al-fathata takunu alamatan lin-nasbi fi salasati mawadhi. Al-fathah menjadi tanda nasab pada tiga tempat. Al-mawdhi'ul awwal al-ismul mufrad. Ya, wa taqaddama annahu ma laysa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah. Wadhalika nahwu ra'aytu Zaidan wal fata wa gulami. Ra'aytu Zaidan wal fata wa gulami. Baik. Labas, beliau tidak mencantumkan contoh untuk apa namanya? Isim mangkus ya. Nah, isim mangkus. Ya, kenapa tidak dicantumkan isim mangkus? Ya. Cuma disebutkan isim maksur dan al-mudhaf ilayya mutakallim, al-fata wa gulami. Wallahu a'lam bissawab, beliau tidak menyertakan isim mangkus, misalnya dikatakan ra'aitu Zaidan ya wal qadhiya ra'aitu Zaidan wal fat wal fata wal qadhiya wa gulami. Wallahu a'lam, dan tidak disertakan isim mangkus dikarenakan isim mangkus dalam keadaan mansub dia zahir. Ya, dia i'rabnya apa? Fathah zahirah, dan itu sudah terwakili oleh Zaidan. Sudah terwakili oleh Zaidan. Karena itulah, wallahu a'lam, mungkin itu alasan beliau tidak menyertakan contoh isim mangkus. Ya. Sekarang di sini hanya ingin beliau apa? Beliau dengan contoh ini ingin menegaskan bahwasanya fathah menjadi alamat nasab pada isim mufrad secara mutlak. Yani baik fathahnya mufrad zahir maupun fathahnya apa? Muqaddar, dan itu sudah terwakili dengan Zaidan pada zahir al-fata wa gulami untuk i'rab muqaddar. Wa i'rabuhu ra'aitu fi'lun wa fa'ilun. Wa Zaidan maf'ulun bihi mansubun bi fathatin zahirah. Wal fata ma'thufun aidan ala Zaida mansubun bi fathatin muqaddaratin ala al-alif. Mana min dhuhuriha at-ta'azzur. Naam, at-ta'azzur selalu diingat. Mani at-ta'azzur ketika isim ataupun fi'il itu diakhiri dengan alif. Ya, isim ataupun fi'il diakhiri oleh alif lazimah, maka selalu muqaddar dengan mani at-ta'azzur. Wa gulami aidan ma'tufun. Baik, labas. Tabli rahimahullahu ta'ala, wa gulami aidan ma'tufun ala Zaid mansubun bifathatin muqaddaratin ala ma qabla ya'il mutakallimi mana min zuhuriha ishtigalul mahalli biharakatil munasabah. Wa gulamu mudhafun wal ya mutakallim wa ya'ul mutakallimi wa ya'ul mutakallimi mudhafun ilayhi mabniun ala sukun fi mahalli jarrin li'annahu ismun mabniun la yadhharu fi rabtay. Saya kira ini jelas untuk apa namanya al-mawdhi'ul awwal al-ismul mufrad. Al-mawdhi'ul tsani jam'ut taksir. Wa taqaddama annahu ma taghayyara fihi bina'u mufradih. Ini definisi isim jam'at taksir paling ringkas. Jam'at taksir adalah ma taghayyara fihi bina'u mufradih, yang mengalami perubahan dari bina apa mufradnya. Dari bina mufradih. 6. Baik dari sisi apa namanya? Baik dari sisi harakat ya maupun dari sisi apa? Adadul huruf. Ya, adadul huruf. Baik. Sudah dijelaskan dalam pembahasan sharaf sebelumnya bahwa binyah al-kalimah ya, binyah al-kalimah mencakup 4 perkara. Ya, dari sisi adadul huruf, kemudian tertibul huruf, ya, kemudian harakat al-huruf, dan yang terakhir masalah zaidah, ziyadah atau apa namanya? Naqas pada huruf. Naam, apa zaidah pada huruf. Naam, adapun di sini taqaddama annahu ma taghayyara fihi bina'u mufradihi, yakni bina isim mufrad ketika dirubah jadi jamak taksir, ya, perubahan yang terjadi pada binanya pada dua hal. Yang pertama pada adadul huruf, pada apa? Adadul huruf, ya. Naam, dan yang kedua pada apa? Pada harokat. Terjadi pada apa? Pada harokat. Naam, terjadi pada harokat. Dan juga terjadi pada, naam, adadul huruf kan kadang bisa bertambah, kadang bisa berkurang. Kadang mufradnya lebih kurang hurufnya dibandingkan jamak, demikian jamak taksir, demikian pula sebaliknya. Dan jamak taksir tentunya semua jenisnya adalah simai. Ya, semuanya simai. Tidak ada jamak taksir yang qiyasi. Naam. Ya, ini tidak ada wazannya. Qala rahimahullahu ta'ala nahwu ra'aitur rijala wal usara wal hunuda wal adara wa irabuhu ra'aitu fi'lun wa fa'il. Naam. Ra'aitu fi'lun wa fa'il. Wal rijalu maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahirah. Wal usara ma'tufun 'ala ar-rijal. Naam. Wal ma'tufu 'ala al-mansubi mansubun. Ini ar-rijal, ini untuk i'rab zahir. I'rab zahir. Naam. Wal usara mansub ma'tufun 'ala al-mansub mansub wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun 'ala al-alif mana'a min dhuhuriha at-ta'dzur. Naam. Dia bentuk jamak dari asir. Asir itu tawanan. Asir tawanan. Usara. Ya, bentuk jamak taksirnya. Usara. Wal hunuda. Al hunuda. Ini apa? Jamak taksir dari mu'annas. Ya, dari kata hindun. Hindun jamak taksirnya hunuda. 6. Wal azara. Ma'tufani aydun ala rijal mansubani al-awwal bil fathati dhahirah wasani bil fathatil muqaddarah alal alif. Taib. Wal mawdhi'u tsani saya kira jelas dan apa namanya? bentuk taghyir atau bentuk 6, bentuk taghyir jamak taksir dari bentuk mufradnya itu ada 6. Ada 6 bentuk sebagaimana disebutkan oleh Muhammad Muhyiddin rahimahullah dalam Tuhfatus Tsaniyah dan di sini juga beliau sudah sebutkan apa namanya di pembahasan sebelumnya ya, di marfu'at apa di alamatur rafa. Wal mawdhu'u salis al-fi'lul mudhari' idza dakhala 'alaihi nasibun wa lam yattasil bi akhirih syai' mimma marra fi alamati rafa. Ya. Fi'il mudhari' mansub apa dhamma afwan fathah menjadi alamat nasab pada satu tempat pada tempat yang ketiga adalah pada fi'il mudhari' ketika mudhari'nya kemasukan nasib, menunjukkan bahwa al-asl fil mudhari' marfu. Al-asl fil mudhari' marfu. 6. Idza dakhala 'alaihi nasibun itu pun dengan catatan lam yattasil bi akhir syai'. Maka ada dua qaid. Ada dua apa? Dua qaid ya, dua persyaratan untuk fi'il mudhari' mansub dengan fathah. Yang pertama, kemasukan panasab ya. Dan yang kedua, lam yattasil bi akhir syai', di mana syai' di sini adalah mimma marra fi alamati rafa. Syai' yang dimaksud di sini yang sudah berlalu, yaitu apa? Ada 5. Yang pertama adalah alif at-tasniyah, kemudian ya waw al-jama'ah, wawul jama', kemudian ya apa? Al-muannasatil mukhatabah, ya al-muannasatil mukhatabah, kemudian nun taukid dan nun al-inas. Nun taukid dan nun al-inas. Ini 5 perkara juga tidak boleh ada pada mudhari' ketika dia ingin dinasab dengan fathah. 6. Nahmu lan adriba zaida wa lan akhsha amra. Ini sekaligus dibawakan contoh i'rab zahir dan i'rab muqaddar pada akhsha. Lan harfu nafin wa nasbin wa istiqbal. 6. Lan ini kebalikan dari lam. Kalau lam harfu nafin wa nasbin wa qalb. Kalau lan harfu nafin wa nasbin wa istiqbal. Ini menunjukkan bahwa fil mudhari' makna hakikat yang ditunjukkan adalah zamanul hal saja. Ya, zamanul hal. Yani al-mudhari' ketika diitlakkan maka dia yufidul hal, menunjukkan makna apa? Zamanul hal. Dan dia tidak menunjukkan madhi, demikian pula tidak menunjukkan mustaqbal kecuali kalau ada qarinah. Nah, di antara qarinah mudhari' bermakna madhi ketika kemasukan lam dan di antara qarinah mudhari' bermakna mustaqbal ketika kemasukan lan. Makanya dikatakan lan harfu nafin wa nasbin wa istiqbal. Jelas ya? 6. Dan ini yang pendapat yang benar dalam fi'il mudhari' sebagaimana yang telah berlalu atau akan datang juga insyaallah taala bahwa mudhari' hukum asalnya atau makna hakikatnya adalah apa? Ya, terjadinya wuqu'ul hadats fi zamanil hal. Itu makna hakiki dari apa namanya? Al-mudhari'. Wuqu'ul hadats ya, dalla ala wuqu'il hadats fi zamanil hal. Dan lan ini la yufidu at-ta'bid. Lan ini la yufidu at-ta'bid. Tidak menunjukkan penafian selama-lamanya. Ya, sebagaimana ini merupakan mazhab dari Al-Mu'tazilah. Ya, yang mengatakan bahwa lan itu kapan sesuatu dinafikan dengan lan, maka berarti penafiannya selama-lamanya. Dan ini tidak benar ya. Lan hanya menunjukkan nafi, nasab dan istiqbal. Tidak menunjukkan nafinya li ta'bid. Enggak. Dia mutlakun nafi. طيب واضرب فعل مضارع منصوب بلا وعلامه نصبه الفتحه الظاهره وفاعله مستتر فيه وجوبا تقديره انا تقديره انا. طيب saya katakan tadi mazhab mu'tazilah bukan maksudnya itu siapa yang memandang seperti itu berarti mu'tazilah la apa saya kepikiran ke pembahasan sisi akidah ya. 6. Tentunya Mu'tazilah bukan madhab nahu tentunya. Di sini kita berbicara tentang nahu ya. La ba'sa bihi. Ya. Tapi saya sebutkan tadi karena mereka memandang bahwa lan itu yufidu at-ta'bid. Ya, bukan berarti semua yang memandang seperti itu Mu'tazilah. La, itu apa namanya tidak ada korelasinya ya. 6. Qala rahimahullahu taala fi'lun mudhari'in mansubun bilan wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahirah. Wa fa'iluhu mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana. Taqdiruhu ana. Wa zaidan maf'ulun bihi mansubun. Ya, maf'ulun bihi mansub. Wa kadzalika lan akhsha. Sama persis i'rabnya lan akhsha amran dengan lan adriba zaidan. I'rabnya persis sama, hanya saja lakin akhsha mansubun bi fathatin muqaddaratin 'alal alif. Ya. Mana min zuhuriha at-ta'azzur. Mana min zuhuriha at-ta'azzur. Baik, ini selesai al-fathah menjadi alamat nasab. Saya kira jelas ya, sudah berulang semua pembahasannya di ad-dhamma takunu alamatan lirafi fi arba'ati mawadhi. Summa akhadha yatakallamu 'alal alifi muqaddiman laha 'ala ghairiha lima 'alimta annaha bintul fathah. Setelah selesai fathah, beliau melanjutkan dengan alif ya. Beliau dahulukan alif dibandingkan hasfun nun. Dibandingkan apa? Dibandingkan yang lain, yakni alia 6. Al-fathah dan hasfun nun. Dikarenakan alasan yang sudah kamu ketahui sebelumnya, yaitu karena alif merupakan bintul fathah. Dia adalah turunan dari fathah ketika di isba. 6. Wa ammal alifu fatakunu qala ibn al-ajram rahimahullahu taala wa ammal alifu fatakunu alamatan lin-nasbi fil asma'il khamsah qala rahimahullahu taala qala al-kafrawi rahimahullahu wa ammal alifu wa irabuhu al-waw harfu athfin aw lil-istinaf. Dia huruf ataf atau huruf istinaf. Ya. Kalau dia huruf ataf, wa ala kauniha lil athfi yakunu ma'tufuha 'alal jumlati ba'daha. Kalau di'rab dengan waw ataf, maka berarti dia apa? Ma'tuf kepada jumlah sebelumnya. Apa jumlah sebelumnya? Fa ammal dhammatu fa ammal fathatu. Ya, fa ammal fathatu fatakunu 'alamatan lin-nasbi fi salasati mawadhi'. Kemudian wa ammal alifu, ya, berarti dia ma'tufnya kalau wawnya di huruf ataf, maka berarti jumlah ini wa ammal alifu ila akhirhi ma'tuf kepada jumlah fa amma al-fathatu fatakunu alamatan lin-nasbi. Baik, atau bisa juga di'rab dengan waw lil-istinafiyah. Lil-istinafiyah, yakni jumlah yang baru. Jumlah yang baru. Baik. Para ulama menyebutkan, jadi di sini waw istinafiyah. Kalau dia waw istinafiyah, maka jumlah setelahnya berarti apa? Dia jumlah yang baru. Ya, berarti jumlah yang baru. Wa ammal alifu berarti ini jumlah ismiyah yang baru atau 6, jumlah ismiyah yang baru. 6. Dan istinaf, apa makna istinaf? Ketika dikatakan jumlah istinafiyah, ya. Biasanya di apa istilahnya? Disimpelkan masalahnya dengan apa penyebutannya dengan waw ibtidaiyah. Kadang di i'rab waw ibtidaiyah atau waw istinafiyah. Nah, ini la ba'sa bi ala mimbab tashil ataupun mimbab tajawuzan, tidak ada masalah ya, karena ibtidaiyah dengan istinafiyah itu sama-sama setelahnya itu dianggap jumlah yang baru ya, yaitu sama-sama apa? Ya, setelahnya jumlah yang baru. Kalau dia jumlah ismiyah, maka i'rab setelahnya setelah waw istinafiyah dengan waw ibtidaiyah sama-sama setelahnya apa? Mubtada. Sama-sama setelahnya mubtada. 6. Atau kalau fi'il ya fi'il. Kan begitu. 6. Makanya istinafiyah dengan ibtidaiyah kadang disamakan Walaupun hakikatnya ada perbedaan antara waw ibtidaiyah dengan istinafiyah dari sisi tempatnya. Bahwa waw dikatakan ibtidaiyah atau suatu jumlah dikatakan jumlah ibtidaiyah kalau dia betul-betul berada di awal jumlah. Dia betul-betul berada di awal jumlah. Kalau waw betul-betul terdapat di awal kalimat, bukan sambungan dari kalimat sebelumnya. Ya, kalau kita berbicara masalah paragraf, yang paragraf ini terdiri dari beberapa kalimat, maka waw dikatakan waw ibtidaiyah kalau dia berada di awal paragraf. Baru dikatakan waw ibtidaiyah. Nah, waw yang terletak di kalimat yang baru di tengah paragraf, itu namanya waw istinafiyah. Waw yang terletak di awal jumlah, di tengah paragraf, bukan di kalimat yang pertama, itu dikatakan istinafiyah. Jadi istinaf itu kayak berhenti kemudian mulai yang baru, itu namanya istinaf. Ya, itu namanya apa? Istinaf. Jadi kalimat istinaf itu mengesankan bahwa sudah ada sebelumnya, cuman sudah selesai, ini baru mulai lagi yang baru. Namanya istinafiyah. Demikian pula jumlah ibtidaiyah dengan jumlah istinafiyah. Ya, kesamaannya sama-sama la mahalla laha minal i'rab. Jumlah ibtidaiyah, jumlah istinafiyah termasuk jumlah yang la mahalla laha minal i'rab dan sangat sering disamakan saja. Tapi perbedaannya adalah jumlah yang terdapat di awal paragraf itu jumlah ibtidaiyah, sementara jumlah yang datang setelahnya ya masih dalam paragraf yang sama itu dikatakan jumlah istinafiyah. Jelas ya, ini sekedar tambahan faedah saja perbedaan antara ibtidaiyah dengan istinafiyah. Ya, waw ibtida sama waw istinaf. Ya, sekali lagi dari sisi i'rab ataupun dari sisi nam i'rab tidak terlalu signifikan dampaknya, tidak ada perbedaan apa pengaruh yang berarti ya. Namun ini hanya untuk mentadqiq tasmiyah penamaan ataupun istilah. Tapi kata beliau wa amma harfu syartin, ini lagi-lagi berulang, wa amma harfu syartin wa tafsilin wal alifu mubtada'un marfu'un bil ibtida', mubtada'nya fatakunu fa waqi'atun fi jawabi amma takunu fi'lun mudhari'un nakis yarfa'u al-isma wa yansibu al-khabar wasmuha dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu hiya ya'udu 'alal alif, ya'udu 'alal alif. Baik, ini sudah berlalu juga. Wa alamatan khabaru takunu mansubatun bil fathati adh-dhahirah wa jumlatu takunu wasmiha wa khabariha fi mahalli raf'in khabar al-mubtada, yaitu al-alif. Ya, al-alif fatakunu alamatan, ya, maka jumlah fatakunu alamatan ya itu fi mahalli raf'in khabar bagi alif wa huwa al-alif. Wa jumlatul mubtada'i wal khabar, yakni apa, al-alifu takunu fatakunu alamatan lirraf'i lin-nasbi, itu apa, fi mahalli jazmin jawabi syart wa huwa amma, yaitu amma. Baik, qala rahimahullahu ta'ala lin-nasbi, yakni al-alif menjadi tanda lin-nasbi al-jarun wa majrurun muta'alliqun bi'alamah fil asma' jarun majrur muta'alliqun aidan bi alama, juga muta'alliq kepada alama. Al khamsah dia na'at bagi al asma fil asma'il khamsati, asma'ul khamsatu asma'al khamsata. Baik. Berikutnya nahwu. Nah, ini ada faedah di sini berkenaan dengan i'rab nahwu pada semua kalimat. Ketika menyebutkan nahu kaulika atau nahu ketika membawakan contoh, terutama di mutun ataupun di syarah ataupun di kitab manapun, ketika sudah disebutkan satu permasalahan, ketika disebutkan suatu teori kemudian dibawakan contoh nahu, nah ini i'rabnya nahu. Dimanapun didapati kata nahu dalam konteks ingin memberikan contoh, maka i'rabnya sama seperti ini. Kata beliau nahu wa qauluhu nahu birrafa khabarun limubtada'i mubtada'in mahdzuf. Ya, jadi sebelumnya akan diterangkan oleh Al-Kafrawi rahimahullahu taala bahwa kata nahwu dalam konteks ingin memberikan contoh setelah pemaparan teori, ya, itu i'rabnya bisa dua, bisa marfu, bisa mansub, bisa dibaca nahwu, bisa dibaca nahwa. Bisa dibaca nahwu, bisa dibaca nahwa. Bagaimana kalau dia dibaca nahu? Kata beliau birrafa, i'rabnya adalah khabarun limubtada'in mahdzuf taqdiruhu wa dzalika nahwu. Jadi asal kalimatnya wa ammal alifu fatakunu alamatan lin-nasbi fil asma'il khamsah wa dzalika nahwu. Ya. Wa dzalika nahwu. Jadi wawnya di situ apa? Waw istinafiyah, karena dia kalimat yang baru sudah ada kalimat sebelumnya. Makanya takdirnya, makanya irobnya wadzalika nahu, kata beliau, wa irobuhu alwau lil istinaf. Lihat, bukan lil ibtida, karena sudah ada kalimat sebelumnya yaitu wa ammal alif. Yes, ya, alwau lil istinaf. Wa za ismu isyaratin mubtadaun. Ismu isyaratin mubtadaun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in. Perhatikan ismu isyaratin. Konteksnya apa, susunannya adalah mudhaf mudhafun ilaihi. Nah, ismu isyaratin. Za ismu isyaratin mubtadaun mabniyun ala sukuni fi mahalli rafa. Wal lam lil bu'd wal kaf harful khitab. Type ini difak, ya. Difak, dipecah irobnya. Ya, tentunya sudah, ini sudah ma'ruf ladaikum, ya, bahwa dzalika itu bukan satu paket. Ya, bukan satu paket. Nah, tapi za, li, dan ka. Yang menjadi isim isyarat adalah za. Sementara lam ini alamatun lil bu'd. Kemudian kaf harful khitab, dua-duanya huruf la mahala lahuma minal i'rab. Wa nahwu khabar dzalika, ini. Nahwu ini khabar. Jadi ini contoh untuk mubtada yang dihilangkan. Nahwu khabar dzalika al-mubtada marfu'un bi dhammati dhahirah. Ini selesai i'rab kalau dia di marfu, dibaca nahwu. I'rab yang kedua adalah nahwa. Kata beliau, wa bin nasbi, boleh juga dimansub, yakni nahwa. Apa i'rabnya? Maf'ulun li fi'lin mahdzuf. Kalau dia dibaca nahwa, maka dia maf'ulun bihi dari fi'il yang mahdzuf, taqdiruhu a'ni nahwa. A'ni nahwa. I'rabuhu wa i'rabuhu a'ni fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammatin muqaddaratin 'alal ya. Mana amin dhuhuri hasiqal a'ni, ya, karena dia isim mang fi'il mudhari' mu'tal ya. Fi'il mudhari' mu'tal mu'tal ya. Dan semua yang berkenaan dengan ya sebagai huruf illat, dia apa namanya, ketika dia muqaddar, maka mani'nya adalah as-siqal. 6. Wal fa'il mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ana. Taqdiruhu ana. Taib. Wa nahwa, kalau di irob nahwa, maf'ulun bihi mansubun bil fathati dhahirah. Ini selesai irobnya, nahu nahwa. Kemudian kata Al-Kafrawi menyebutkan kaidahnya, wa yajri hadhani alwajhani fi kulli lafdhati nahwu fala nutilu bihi ma'a kulli lafdhatin. Kata beliau, dan kedua wajah irob ini bisa diterapkan pada semua kata nahwu, baik pada buku ini maupun di kitab manapun, di disiplin ilmu manapun, ketika terdapat kata nahwu di dalamnya, tapi dalam konteks pemberian contoh setelah membawakan teori. 6. Fala nutilu bihi ma aquli lafdha, maka kami tidak akan mengulangi lagi panjang lebar irobnya setiap kali lafaz ini berlalu. 6. Nahwu ra'aitu abaka wa akhaka wa ma ashbaha dhalik. Ra'aitu irobnya fi'il wa fa'il. Wa abaka maf'ulun bihi mansub. Wa alamatu nasbihi al-alifu niyabatan 'anil fathah. Li'annahu minal asma'il khamsah. 6. Terpenuhi syarat-syaratnya. Wa aba mudhafun wal kaf mudhafun ilaihi mabniun alal fathi fi mahalli jarrin. Yani mudhafun ilaihi. 6. Wa jumlatu, sementara jumlah ra'aitu abaka maqulul qawl. Nah, perhatikan ini maqulul qawl. Maqulul qawl itu adalah jumlah yang berupa ucapan. Ya, yang berupa apa? Berupa ucapan. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Ya, dia irobnya fi mahalli nasbin maqulun maqulul qaul. Ini cuman penamaan, ya. Maqulul qaul artinya apa? Ucapan yang diucapkan. Ya, walaupun secara surah dia zahir sebagai maf'ulun bihi. Dia jelas sebagai maf'ulun bihi. Yani dikatakan apa? Nahwu ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asbaha dzalik. Yani tentunya di sini ada takdirnya. Nahwu apa namanya? Nahwu qaulika. Contohnya adalah ucapan kamu. Atau nahwu taqul. Takdirnya seperti begitu. Misalnya seperti itu, ya, takdirnya. Nahwu taqul ra'aitu abaka wa akhaka wa ma asbaha dzalik. Jadi di sini ra'aitu abaka wa akhaka, dia jumlah ra'aitu abaka maqulul qaul, yakni fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bihi, atau dikatakan fi mahalli nasbin maqulul qaul. Maqul qaul sebenarnya bukan jumlah tersendiri, ya. Dia sebenarnya jumlah maf'ulun bihi. Cuman karena dia dalam konteks ucapan, maka dikatakan makulul qaul. Sama kalau saya katakan begini. Qultu li Zaidin ukhruj minal masjid. Qultu li Zaidin, saya berkata kepada Zaid. Apa ucapan saya kepada Zaid? Ukhruj minal masjid. Maka ukhruj fil amar dan seterusnya dari irob. Kemudian setelah itu wal jumlah fi'liyah. Ukhruj minal masjid fi mahalli nasbin makulul qaul. Karena itu ucapan saya. Itu makna makulul qaul. Jelas ya? Misalnya, qala Allahu iz qala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta lin-nasi sampai akhir ayat. Maka jumlah ya Isa bin Maryam sampai akhir itu semua apa? Fi mahalli nasbin maqulul qaul. Kenapa? Karena sebelumnya ada apa? Iz qala Allahu. Apa qaul, apa ucapannya Allah? Ya, ketika Allah berfirman, apa ucapannya? Nah, disebutkan setelahnya. Maka ucapan yang diucapkan itu jumlahnya fi mahalli nasbin maqulul qaul atau fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Kalau kita menggunakan istilah yang lebih umum. Jelas ya? Kata beliau, jumlatu ra'aitu abaka maqulul qaul, yakni fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bihi. Wa akhaka ma'tufun ala abaka mansubun bil alifi aidan. Ini juga mansub mudhafun. Sebagai wa akha mudhafun wal kaf mudhafun ilaihi fi mahalli jar. Taib, di sini mungkin apa siapa Al-Kafrawi rahimahullahu taala tidak menyebutkan apa irob nam maqulul qaul. Taib. Beliau tidak menyebutkan makul qaul padahal ini tempat yang pertama. Selayaknya beliau apa namanya? Sebutkan irobnya, apa irob makulul qaul itu. Ya, karena ini tempat yang pertama. Ya, demikian pula tadi ada jumlah haliyah ya, setelah waw apa walam ya taslib akhir syai itu pertama kalinya berlalu pada kitab ini jumlah yang terletak setelah waw haliyah yaitu jumlah haliyah fi mahalli nasbin. Selayaknya beliau menyebutkan melengkapi irobnya. Karena itu menjadi apa istilahnya? Menjadi menjadi thariqah beliau dalam kitab ini, yakni mengusahakan untuk mengirob apa-apa yang disebutkan oleh Ibnul Ajurram rahimahullah. Demikian pula pada contoh-contoh yang beliau sebutkan. Jelas ya? Wa ma asbaha dzalik wa ma Al-waw atifah. Ma ismu ismun mausulun. Ini na'at man'ut. Ismun mausulun. Bima'na alladhi. Bima'na alladhi. Kalau begitu amalannya sama seperti alladhi. Yaitu apa? Ism mausul mabuni alal-fat. Mabuni alal-fat. Mahalnya apa? Berarti dia ma'tuf. Ma'tuf kepada siapa? Kata beliau, ma'tufun ala abaka. Ma'tuf ala apa? Abaka. Berarti ma'tuf kepada apa? Ra'aitu abaka. Yani ma'tuf kepada maf'ul bihi berarti. Berarti ma-nya di sini ma isim mausul mabni ala sukun fi mahalli nasbin. Ya, fi mahalli nasbin. Kenapa nasbin? Karena ma'tuf kepada abaka yang dia itu mansub sebagai maf'ul bihi. Jelas ya? Kata beliau mabniun ala sukun fi mahalli nasbin. Yani nasbin ma'tuf kepada abaka. Wa ma ashbaha dhalik ashbaha fi'lun madhin wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ala ma. Ini namanya apa? Silatul apa namanya? Nam al-a'id ya, yang menghubungkan jumlah silatul mausul ya, yang menghubungkan antara isim mausul dengan silatul mausul harus ada domir. Di mana domir? Wa ma ashbaha dhalik ini adalah domir huwa yang terdapat pada ashbaha. Yang terdapat pada ashbaha. Baik. Kata beliau, wa jumlatul fi'il, yakni jumlah fi'liyah ashbaha dhalik, jumlatul fi'il wa fa'il al-mustatir la mahalla laha min al-irab silatul mausul. Ya, ini silatul mausul termasuk jumlah-jumlah yang la mahalla laha min al-irab. Dan ini di sela-sela irob yang seperti ini tuh antum dibuat listnya untuk membantu ya apa-apa saya jumlah la mahalla laha min al-irob yang sudah berlalu. Kita sudah lewati jumlah ibtidaiyah. Jumlah ibtidaiyah atau jumlah al-istinafiyah ini dua-duanya jumlah irobnya la mahalla laha min al-irob. Ya, la mahalla laha min al-irob. Demikian pula di sini disebutkan apa? jumlah silatul mausul. Silatul mausul itu juga irobnya la mahalla laha minal irob. Taib, wa ma ashbaha dhalik. Dhalika dha ismu isyaratin maf'ulun bihi li ashbaha. Mabniun ala sukun fi mahalli nasbin wallam lil bu'di wal kafu harfu khitabin la mawdi alaha minal irob. La mawdi alaha minal irob. Taib, qala rahimahullahu ta'ala, ya'ni annal alifa takunu alamatan linnasbi niyabatan anil fathati fi mawdi'in wahid. Satu tempat saja. Wa huwa al-asma'ul khamsatu alal masyhur. Alal masyhur. Yani asma'ul khamsa alal masyhur. Yani alal masyhur. Ya. Isyarat akan adanya khilaf dalam asma'ul khamsa. Isyarat akan adanya khilaf dalam asma'ul khamsa. Di mana i'rab yang paling masyhur dari asma'ul khamsa adalah marfu bil waw, mansub bil alif, dan majrur bil ya. Majrur bil ya. Taib. Wadhalikanah, dan ini sudah berlalu juga penjelasannya, bahwa sebagian atau yang benarnya adalah al-asma'u sittah. Ya, al-asma'u sittah. Ini yang benarnya dikarenakan ada 6 isim yang irobnya sama seperti ini. Walaupun hanu itu irobnya lebih masyhur dengan irob al-qasr, tapi juga bisa diirob dengan irob seperti ini. Maka yang tepatnya adalah al-asma'u sittah. 6. Wadhalika nahu ra'aitu abaka wa akhaka wa hamaka wa faka wa zamal. Wa irabuhu ra'aitu fi'lun wa fa'il wa abaka maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-alifu niyabatan anil fathah li'annahu minal asma'il khamsa wa aba mudafun wal kafu mudafun ilayhi mabniun al fathi fi mahalli jarrin wa ma ba'dahu ma'tufun alayhi. Semuanya setelahnya semuanya ma'tuf alayhi ala hadal minwal. Persis irobnya seperti yang disebutkan di sini. Faqaulul musannif wa ma ashbaha dhalik ay wa ma ashbaha abaka wa akhaka. Ya, ma ashbaha abaka wa akhaka wa huwa hamaka wa faka wa dhamal. Taib, dan telah berlalu irob ataupun syarat asmaul khamsa diirob dengan irob al-huruf, di mana asmaul khamsa memiliki 4 syarat umum, ya, yang wajib terpenuhi, yaitu antakuna mufradah, wa antakuna mukabbarah, wa antakuna mudhafa, wa antakuna idhafatuha ila ghairi ya'il mutakallim. Sementara syarat khusus pada fu an yakhluwa min al-mim. Ya, tidak boleh apa? Muncul mimnya. Sementara syarat khusus pada zu antakuna an yakuna zu bima'na sahib, wa antakuna idhafatuha ila ismin jinsin. Ila ismin jinsin. Adapun zahir ghairi wasf, ini kita katakan kemarin, adalah jumlatun kasyifah saja. Jumlatun kasyifah atau jumlah bayaniyah. Sebenarnya kalimat antakuna idhafatu ila jinsin ini sudah mengcover setelahnya. Cuman untuk memperjelas saja. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Alhamdulillah ini selesai al-fathah menjadi alamat nasab pada 3 tempat. Nah, wallahu alam bisawab. Nas'alullaha ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyudzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.